sebagai seorang muslim ya kita harus punya bisnis yang bagus ya. Berusaha lah supaya kita tuh menjadi orang-orang yang memberi jangan yang diberi. Tapi juga jangan sembarangan masuk bisnis tanpa melibatkan Allah. Makanya jadi orang muslim itu selain punya keberanian untuk masuki wilayah bisnis, di wilayah dagang, tapi jangan lupa juga itu sholat duhanya. Ya kencengin sholat malamnya, makin keras kita persaingan, makin berat kita punya usaha, makin panjang sholat malamnya, makin rajin sholat duhanya, makin getol, makin rindu terhadap sholat-sholat wajib tepat waktunya. Insya Allah kita akan jadi muslim yang hebat. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di Kuliah Online, hanya di wisatahati.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, para santri, di beberapa kajian yang lalu kita sudah belajar cari Allah dulu untuk semua urusan kita. Kalau Allah sudah berkenan menolong, maka yang terjadi adalah kun fayakun ya Allah. Nah, kita coba buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah keberapa itu? 18. Ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharum mithlukum. Yuha ilayya. Annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah mau ngasih tahu lewat ayat ini, ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kita itu cuman dia, Allah Rabbul Alamin. Nggak ada lagi. Berarti yang bisa bikin kita punya urusan mudah, Allah. Yang bisa bikin kita punya urusan gampang, Allah. Yang bisa nolong kita, Allah. Yang bisa nyelesain masalah kita, Allah. Yang bisa bikin senang kita, Allah. Semua Allah. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan saleh. Kalau kita pengen ketemu Allah, lakukan amal saleh. Syahdan ada seorang ibu tukang jahit. Tak punya dia laki. Janda nih. Dia punya anak hari itu pengumuman. Lulus tidaknya tes perguruan tinggi negeri. Lulus nggak lulus buat si ibu ini masalah. Lulus dia butuh duit, nggak lulus anaknya nggak kuliah. Dua-duanya masalah. Hingga kemudian anaknya datang. Assalamualaikum, Mak. Anaknya udah tahu. Dia pikir lebih baik tidak bicara sama emaknya bahwa dia lulus. Kenapa? Percuma, malah bikin emaknya jadi sedih. Assalamualaikum, Mak. Dia pasang muka sedih gitu, muka yang kagak lulus deh. Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Lulus? Ya. Ditanya. Kalau ditanya kan kudu jawab. Alhamdulillah, Mak, lulus. Emaknya nangis. Emaknya netes air mata. Si anak paham, emaknya gak punya duit. Apa dia bilang? Gak usah dipikirin, Mak. Gak kuliah, gak kiamat kok. Ntar ayah cari kerjaan aja. Kalau nanti ayah udah kerja, udah punya duit, nanti ayah kuliah. Pokoknya emak gak usah pusing. Emaknya udah ngaji nih ayat ini. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Si emak kemudian bilang sama anak, udah sholat belum, Mak? Ya, sholat dia. Ntar kita sama-sama ngadu sama Allah. Para santri, para asatidz, para jemaah, nanti kita akan lihat, kita akan belajar banyak hal dari ketauhidan yang dimiliki oleh si ibu ini. Tapi setelah yang berikutnya. Wakaf Anda telah mewujudkan sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa hafalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. InsyaAllah kita wujudkan bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله TPA Darul Quran telah menggulirkan program mobil Quran. Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Nah, si anak ini kemudian disuruh sholat sama tuh ibu. Disuruh sholat sama tuh emak. Kenapa? Si emak ini paham. yang bikin anaknya sekolah dan tidak sekolah, kuliah dan tidak kuliah, duit punya maupun tidak, bukan kita, tapi Allah. Ingat tadi kalimatnya bagaimana? Udah sholat, nak? Belum. Yang sholat dia. Ngadu sama emak. Kalau anaknya orang lain bisa kuliah, kenapa anaknya emak enggak? Emak udah nebak situasi ini dari dulu. Emak gak bakalan bisa mulaiin kamu. Tapi emak gak mau putus asa. Insya Allah bakalan ada rezeki buat kita. Minta kita sama Allah. Insya Allah Allah akan kasih kita jalan. Sepeninggal nih anak berlalu dari hadapannya, tangisan yang tadi cuma sembab, mudah benar-benar berurai air mata. Ya Allah, dari sekian bulan yang lalu aku berdoa padamu, ya Allah, agar kau bukakan pintu rezeki untukku agar aku bisa memuliakan anakku. Tapi hingga hari ini, ya Allah, kau belum membukakan itu jalan. Jangan kecewakan aku, ya Allah. Tapi dia gak mau nunjukin nih di hadapan emaknya. Siapa? Si emak ini gak mau nunjukin. Si emak ini gak mau nunjukin di hadapan anaknya bahwa dia lagi sedih. Dan yang hebat, anaknya juga hebat. Dia berdoa atau sholat. Apa dia bilang? Ya Allah, dari awal nginjek kelas 3, saya sudah sadar. Saya tidak bisa kuliah kalau tidak berdoa padamu. Karena emak saya cuma tukang jahit. Ya Allah, hari ini segala doaku, aku pertaruhkan, ya Allah. Hari ini aku benar-benar lulus dan aku butuh duit itu, ya Allah. Sedangkan kau lihat tadi air mata keluar dari mata ibuku, ya Allah. Takdirkan. Aku bisa kuliah agar aku bisa mengangkat derajat ibuku. Luar biasa. Doanya sebelum, semuanya sebelum. Kalau kita kan enggak. Hari itu perlu, hari itu berdoa. Kalau mereka, tidak. Ibunya berdoa sebelum, anaknya pun berdoa sebelum. Yang hebat, kita nih kalau jadi ibunya, ngambil kertas. Betul enggak? Ngambil pulpen. Buat apa? Bukan pamangkana yarjuliko arabbi seperti ayat ini. Tapi kita tulis kepada siapa ini kita bisa minjem duit. Di listing satu-satu. Bu Fatma. Bu Ivan. Bu Gozali. Telepon satu-satu. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari Bu Yusuf. Ada apa Bu Yusuf? Mau utang lagi. Kalau ke manusia, begitu tuh. Manusia pintunya tertutup. Nggak bisa dia terbuka 2-3 kali. Sekali terbuka, besok ketutup. Coret Bu Fatma. Yang nomor 2 siapa tadi? Bu Ivan. Assalamualaikum Bu Ivan. Waalaikumsalam, oh, ibunya lagi di kamar, dari siapa nih? Dari Bu Yusuf. Bentar ya, saya panggilin. Oh, rupanya pembantunya Bu Ivan. Di kejauhan sana, kita mendengar nih, pembantunya dialog. Bu, ada telepon. Dari siapa? Dari Bu Yusuf. Ah, bilang gak ada, paling mau ngutang lagi. Nah. Payah. Cuman satu pintu yang senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Tidak pernah mengeluh kita terus-terusan minta. Selalu memberi apa yang kita minta. Pintunya Allah. Buka surah Al-Baqarah 255. Ayat ini ayat yang pasti para santri dalam Quran hafal. Tapi kita megang Quran. Beda keberkahannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh si ibu dan si anak ini hingga kemudian rupanya pertolongan Allah datang bahkan sebelum orang ini berdua meninggalkan rumah mereka. Kita akan lihat setelah yang satu ini. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis hati. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar! STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu, jangan tunggu kita bermasalah. Karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah, kata Rasulullah, kata Al-Bala, akan bisa menolak bala. Kemudian si anak itu keluar kamar, dia laporan mamanya udah rapi sholat asar. Ya udah berdoa sama Allah supaya mamanya rezeki, biar saya juga banyak rezeki. Iya deh, ntar malam kita bangun yuk. Gitu, maknya ngomong. Kita bangun yuk ntar malam. Iya mak. Oh rupanya anak-anak sholat udah tahu maknya ngajak bangun malam. Kita masih kurang kali berdoanya, makanya sampai ini hari kita belum dapat. Kita tambahin doanya ntar malam, kita bangun malamnya berdua. Kita berdoa sama Allah yang punya rezeki. Tiba saatnya malam. Sholat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknya jadi makmum di belakang. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Simak berlinang air mata. Dia paham rupanya ini ayat ini juga barangkali. Tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemanapun ya Allah saya amanah saya nyari duit, pertolongan milik Engkau. Selesai rapi sholat tahajud bersama sama anaknya tuh, sama emaknya, berdua angkat tangan. Ketika ngangkat tangan, emaknya ngeliat nih, ada gelang yang melingkar. Coba lihat ayat yang tadi, surah Al-Kahfi 110. Surah 18 ayat 110. Lihat. Siapa yang berhak mendapatkan pertolongan Allah? Mereka yang punya amal soleh. Bukan sekedar datang, tapi punya amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Begitu ngangkat tangan, anaknya berdoa, emaknya ngelihat nih gelang. Dicopot nih gelang. Apa kata si emak? Ini rupanya penghalang dia punya doa. Ini penghalang dia punya doa nih. Dicopot, dia taruh di atas sejadah. Apa kata si emak? Ya Allah, ini gelang kalau saya jual gak cukup buat bayar anak saya kuliah. Tapi insya Allah, besok matahari naik, saya akan jual nih gelang. Buat anak-anak orang lain yang gak bisa bayar. Ya Rab, aku bayarkan anak sekolah. Anaknya orang lain. Engkau bayarkan kuliah anak saya. Cakep. Cakep, sempurna deh. Azan nih berkumandang subuh. Tahrim dah tuh. Kalau di pesantren, Ustaz Nurrahman dah tuh bersuara. Allahumma salli wa sallim, zid wa an'im wa tafaddal wa barik. Maknya ngomong. Udah mau azan lah. Ke masjid kita. Sempurnain tuh doa kita. Luar biasa. Hari itu gak ada yang keluar buat ikhtiar. Gak ada. Kalau kita kan kayak tadi tuh. Bu Fatma telepon, Bu Ivan telepon. Yang terakhir yang belum ditelepon siapa? Bu Ghazali. Udah tahu mentok-mentok. Masih tetap terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Ghazalinya. Dari siapa? Dari Bu Yusuf. Ah, kebenaran. Kebenaran apa Bu Ghazali? Saya mau minjem duit nih Bu Yusuf. Nah. Bu Yusuf mau minjem duit. Tapi yang dipinjeminnya duit, malah mau minjem duit juga. Lihat kalau kita datang kepada manusia, perlu kita ketahui manusia itu juga butuh pertolongan. Cuman Allah yang gak butuh pertolongan, karena dia la ilaha illallah. Coba kalau rundownnya benar nih, rundownnya benar, ke Allah dulu. Ke Allah dulu, taruh, tulis itu sebagai sebuah ikhtiar kita, tulis. Bu Fatma, Bu Ivan, Bu Ghazali, tulis. Tapi sholatin dulu, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Ya Allah, saya tulis tiga nama nih. Siapa di antara tiga nama nih yang bisa ngasih saya duit buat anak saya kuliah? Hebat. Nanti kejadiannya bisa seperti ibu ini. Bisa jadi salah telepon. Assalamualaikum. Salam. Ini udah sholat duha nih, udah rapi nih. Tahajud udah, apa udah, ngaji udah, doa udah. Ada Bu Ivannya. Ini dari mana? Dari Bu Yusuf. Kenapa Bu Yusuf puyeng ya? Puyeng bagaimana maksudnya? Ini bukan rumah Bu Iva. Ini rumah Ibu Mansur. Tapi nomornya, bukan. Ini nomornya, nomor saya, nomor Ibu Mansur. Ada apa? Oh maaf deh kalau gitu salah sambung. Enggak apa-apa, ini kan Ibu Yusuf yang di depan SDKI kan? Iya nih Ibu Yusuf di depan SDKI. Kenapa? Ada apa? Ini Bu Mansur loh, Ustazah Bu Mansur. Ustazah Mansur. Ini rupanya guru ngaji ini, dia salah sambung. Teleponnya ke Ibu ngaji ini, Bu guru ngaji. Aduh jadi malu nih Bu. Enggak apa-apa ngomong aja. Butuh duitnya. Tuh. Enggak dicatat tuh. Tapi malah ditanya, butuh duitnya. Iya Bu, butuh duit. Berapa? 5 juta. Buat siapa sih? Anak kuliah. Ya udah datang ke rumah dah. Alhamdulillah. Ibu ada? Enggak, datang aja ke rumah. Kan saya cuma nyuruh datang ke rumah. Lihat, salah sambung tapi jadi solusi. Nah bagaimana dengan kisah si ibu ini? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majlis Duhan. Ya, Bapak udah sholat. Kepala Bapak ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majlis Duhan Nasional akan sangat membantu program dakwah Majlis Duhan serta PPPA. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berekreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis, saudara. Nangis. Begitu ketemu ayat sampai, ayatnya nyampe. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar! STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mengundang Allah, Allah akan terlibat. Dan Allah itu ngelihatnya bukan dari sisi dua mata kita, tapi dari atas betul ngelihatnya. Ya, ada dua hambaku yang saleh dan salehah meminta pertolongan dariku untuk urusan biaya kuliahnya. Baik. Dia panggil malaikat untuk bekerja buatnya orang. Buat bekerja buatnya orang. Coba buka Fusilat. Surah Fusilat, surah ke-41, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah yang turunin malaikat-malaikat itu. Si anak ini disuruh ke masjid menyempurnakan tunggangan salat subuh, dia berangkat ke masjid. Begitu pulang, si ibu masih di situ. Masih di kamar nih, belum ikhtiar apa-apa, belum. Si ibu, ya, anaknya ke masjid, dia terusin baca waqi'ah, baca yasin, dia berdoa sama Allah. Begitu anaknya pulang, gak lama ada pintu depan diketuk. Ada suara pintu depan diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, subuh-subuh nih. Jawab, kalau bukan Allah, ya, yang memerintahkan seseorang bertamu, masa iya namu subuh-subuh? Assalamualaikum. Anaknya nyaut. Waalaikumsalam. Dibuka. Ternyata pamannya. Dari Cirebon. Nih paman, alhamdulillah, subhanallah, subuh-subuh begini. Emang jalan jam berapa? Si paman cerita, jalannya emang dari jam 4 sore. Lah, jam 4 sore kan nyampe subuh, kan deket Cirebon. Tahu lah. Ini busnya mogok dua kali di tengah jalan. Akhirnya nyampe jam segini. Ya, gak ada lagi saudara kecuali ibu kamu doang. Ah, sekalian silaturahim dah. Lihat, ini langkah Allah yang punya. Kenapa Allah bikin tuh bus yang dia tumpangin mogok dua kali? Supaya ada jeda waktu. Ya. Agar si paman ini bisa ketemu sama dua orang ini. Oh begitu, masuk deh. Masuk. Si ibu masih di kamar. Masuk. Ditanya sama si paman. Ibu kamu mana? Masih di kamar, om. Baik-baik aja semuanya. Ya, alhamdulillah, baik-baik saja. Orang beriman, ya, gak kepengen tuh mengutarakan keluhannya kepada manusia. Dia tahu. Percuma. Udah ke Allah aja dah. Udah ke Allah nanti kita lihat nih. Kan kesempatan tuh aturan kan. Baik-baik aja. Baik, om. Alhamdulillah. Harusnya kan kalau kita yang jadi ponakan nih. Sayang. Kacau. Apa yang kacau? Gak bakalan kuliah dah. Gitu kan. Kalau itu yang terjadi, Allah tetap gak redo. Tapi dikunci sama dia punya mulut. Alhamdulillah, om. Baik-baik aja. Masya Allah. Top. Allah ngelihat nih. Hebat. Ngeri. Malaikat tuh ngeri sama orang yang tidak pernah mengeluh. Betul. Kenapa? Karena Allah senang sekali sama orang begini. Nah, Allah punya kuasa. Allah itu punya kuasa. Ditanya nih sama si anak. Om, mau minum apa? Apa aja? Teh boleh? Kopi boleh? Enggak ada, om. Tadi nanya minum apa. Om jawab, teh apa kopi terserah. Enggak ada. Adanya air putih doang, om. Maklum dah. Tukang jahit doang nih, bu. Nah, yaudah, putih gak apa-apa deh. Putih. Diantar. Tapi sadar nih si ponakan. Masa orang namu cuma naruh air putih doang. Ya sudah, akhirnya ada servis tambahan. Begitu dihidangin nih air putih di hadapan si om. Ponakan ini kemudian ke belakang si om. Ya, ke belakang si om. Siapa? Siapa nama kamu? Sebelah Ilham siapa? Hah? Egi. Egi. Ya. Ini kemudian si ponakan setelah ngasih minum si om, dia ngingser ke belakang si om. Coba lagi. Ya, si ponakan ini ngingser ke belakang si om. Si om kan duduknya di sini tuh. Nah dia ke belakang si om. Ngapain? Niat mijitin si om. Seperti ini. Ah. Subhanallah. Aduh. Ya mikir kan masa cuma ngasih air putih doang ya kan? Oke. Biar gak cuma air putih doang. Coba dah kita pijitin. Bener emang anak soleh. Sekolahnya di Darul Quran top. Taruh air putih dia ngisir ke belakang dipijitin. Sampai kapan mijitnya? Sampai setelah yang berikut ini. Ya sedekah gimana? Sedekah. Ya sedekah ya sedekah. Misalkan saya tuh ya masih sama yatim piatu, orang miskin. Ya kalau kita bersedekah paling enggak rezeki kita agak lancar gitu. Jangan ragu untuk bersedekah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majlis Tuhan. Ya, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majlis Tuhan Nasional akan sangat membantu program dakwah Majlis Tuhan serta PPPA. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. Allah kita wujudkan bersama-sama. Nah, si ponakan mijitin si om, terjadi dialog nggak? Terjadi dialog, mengagumkan sekali. Cara Allah itu benar mengagumkan. Wajar kalau kata Allah, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Si om nanya nih sama si ponakan. Udah gede bener. Emang udah sekolah di mana? Ponakan nyaut. Udah lulus om. Oh, mijit terus ya. Udah lulus om. Oh, udah lulus. Subhanallah. Ya. Kuliah di mana? Nah, ketika nyebut kuliah di mana, pegangan pijitannya berhenti. Taulah si om, ternyata ponakan ini enggak bakal ngelanjutin kuliah. Sadarlah juga si om kesalahan dia. Bahwa sejak ayahnya itu wafat, si om ini enggak ada perhatian sama ponakan. Lihat cara Allah tuh. Dahsyat. Begitu dia berhenti, si om tahu. Kenapa enggak punya duitnya? Ya maafin om lah, emang om selama ini gak merhatiin kamu. Ya sudah, sekarang kamu pijitin terus. Tenang aja, emang kamu emang gak punya duit, tapi ada om. Insya Allah, om pikir-pikir kenapa juga Allah bikin bus om yang tumpangin itu. Mogok, oh rupanya om disuruh mampir ke sini buat bayarin kamu kuliah. Insya Allah, begitu besok matahari terbit nih bentar lagi nih. Insya Allah, ayo kita ke ATM, kita ambil ke duit. Kalau perlu jangan cuma buat ukuran bayaran pertama doang. Pokoknya berapapun yang kamu butuhkan, insya Allah om yang akan bayar. Sekarang terus begitu. Mantap. Subhanallah enggak? Subhanallah. Siapa yang bikin itu orang datang ke situ? Allah. Ibu ini dan anaknya udah berikhtiar belum? Ikhtiar dunia, ikhtiar langit aja tuh dia geber. Ada orang bilang, masa ikhtiar cuma sholat dan doa dong? Jangan bilang masa. Ikhtiar sesungguhnya, ikhtiar itu begitu. Tapi kan dia tetap jadi tukang jahit, tetap apa. Ya emang gak ada duitnya, mau diapain lagi. Akhirnya Allah memberikan dari sisi yang lain. Tangan-tangan. Maaf. Canda. Ya makasih ya, Ki ya. Ya barokah, panjang umur ya. Orang kayak Egy ini baik ya. Kalau belum meninggal, jangan dikubur. Sadaqallahul azim. Begitu mudahnya pertolongan itu Allah berikan kepada kita kalau kita mau melibatkan Allah. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hadanallahu ayyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat, dan pasti ingin bahagia. Oleh karena itu, tunggu seminar The Miracle di kota Anda dan rasakan perubahan hidup Anda. Tunggu.